Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد, الحمد لله yang Allah سبحانه وتعالى memudahkan kita untuk bisa bertalabul ilm di salah satu rumahnya subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hambanya seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dia berjalan dalam mencari, berharap mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini kita akan menyambung kajian kita Bulughul Maram. Dalam kajian Kitabuz Zakat, tentunya menyela kajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, agar kita tidak terlupakan kajian dan pembahasan kita berkaitan dengan Kitabuz Zakat atau Kitab Bulughul Maram yang sekarang sudah sampai Kitabuz Zakat. Tentunya semua kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua ilmu nafi' wa amal salih wal mutaqabbal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni al-imam al-hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-Mati' Bulughul Maram min dimni kitab az-zakat. Qala rahimahullah, Walid Tirmidhi an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, man istafada malan fala zakata alayhi hatta yahula al-hawl warraji waqfuhu. Dan diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, man istafada malan siapa yang mendapatkan kemanfaatan dari harta, maka tidak ada zakat padanya sampai berjalannya waktu setahun atau yang disebut telah sampai haulnya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, warraji waqfuhu. Hadis ini yang benar hukum kekuatan, bahwa hadis ini hukumnya mauquf, hukumnya mauquf. Pertama, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi salah seorang imam pemilik kitab Sunan Al-Arba'ah, salah satu pemilik kitab Sunan yang dikatakan mereka adalah pemilik kitab Sunan dan digolongkan kitabnya dari kitab Sunan yang empat. Kitab Sunan yang empat ini, anak-anakku sekalian dan para penuntut ilmu, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, merupakan kitab umdah yang menjadi sandaran, kitab induk yang menjadi sandaran kaum muslimin. Dan harus kita hafalkan. Jangan sampai kita tidak menghafalkannya. Kaum muslimin memiliki kitab ba'da kitabullah, setelah kitabullah Al-Quran, yang menjadi sandaran utama. 6 kitab, 2 di antaranya adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini adalah derajat pertama dan derajat yang kedua. Tersisa padanya 4. Yaitu Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, semuanya pemilik kitab Sunan yang empat, atau yang disebut dengan Sunan yang empat. Dan susunan tadi sesuai dengan kekuatan Sunan itu sendiri. Pertama Sunan Nasa'i, kedua Sunan Abi Dawud, ketiga Sunan Tirmidzi, dan keempat Sunan Ibnu Majah. Itulah namanya Arba'us Sunan. Sekali lagi ini perlu kita hafalkan. Ini adalah kitab induknya kita. Jangan sampai kita mengetahui kitab yang lain, kita sendiri tidak mengerti kitab induk kita. Apa kitab induk kita? Kalau Al-Quran, alhamdulillah, sama-sama kita sepakat dan kita ketahui kitab kita, kita hafalkan. Tetapi ba'daha, setelahnya, harus kita mengetahuinya. Yaitu kitab Sahih Bukhari. Kitab Asahhul Kutub Ba'da Kitabillah. Kitab yang paling sahih, paling benar, paling lurus. Karena di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan riwayat yang sahih dari Rasulullah, dan itu adalah wahyu Allah. Sehingga kitab Bukhari menempati peringkat yang pertama. Wabadaha, dan setelahnya awabadahu, dan setelah kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim, dan itu kitab yang menempati urutan kedua. Ba'da Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Atau kita boleh katakan yang pertama Kitabullah, yang kedua apa? Ya benar. Yang kedua apa? Sahih Bukhari. Yang ketiga Sahih Muslim. Atau kalau dikatakan kitab yang enam, yang pertama apa? Sahih Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Harus kita hafalkan. Jangan sampai kita tidak tahu. Malu kita tidak tahu kitab kita. Kita tahu kitab yang lain, kita tidak mengerti kitabnya kita, kitab unda kita. Malu. Kitab yang pertama apa? Kitab yang enam itu adalah Sahih Bukhari. Karena di sanalah kita mengambil agama ini. Di sanalah kita mengambil agama ini. Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Kemudian kitab yang enam itu dimasukkan padanya kitab Sunan Arba'ah. Yang pertama Sunan An-Nasa'i. Sunan apa? Sunan An-Nasa'i. Yang kedua Sunan apa? Sunan Abu Daud. Yang ketiga apa? Sunan At-Tirmidzi. Yang keempat Sunan Ibnu Majah. Di sana ada kitab Sunan yang lain, tetapi bukan Sunan Al-Arba'ah. Sehingga jangan salah paham dan jangan salah memasukkan. Kemudian, kalau dikatakan kitab yang enam, berarti Sahih Bukhari yang pertama. Yang kedua Sahih Muslim. Yang ketiga Sunan Nasa'i. Yang keempat Sunan apa? Sunan Abu Daud. Yang kelima Sunan At-Tirmidzi. Yang keenam Sunan Ibnu Majah. Jelas? Sehingga kalau dikatakan diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, diinginkan dengannya kitab sunannya. Diinginkan dengannya kitab sunan. Berikutnya, kalau Sahih Bukhari, jelas. Sahih Muslim, jelas. Kalau Sunan Nasa'i, maka yang diinginkan dengan Sunan Nasa'i jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan adalah Sunan An-Nasa'i As-Sughra. Sunan Nasa'i As-Sughra, bukan Sunan Nasa'i Al-Kubra. Jadi kalau dikatakan Sunan Nasa'i, yang diinginkan As-Sughra, tidak masuk yang Kubra. Dan Sunan Nasa'i As-Sughra ini disebut dengan nama Al-Mujtaba. Disebut namanya apa? Al-Mujtaba. Pengetahuan ini penting. Bukan pengetahuan yang sepele bagi kaum muslimin, penting. Supaya mereka kenal kitabnya, kitab induknya, kitab di mana mereka mengambil agamanya. Al-Mujtaba. Itulah yang masuk kitab yang dikategorikan sunan yang empat atau kutubus sita, kitab yang enam tadi. Demikian Sunan Abu Daud. Demikian Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud ma'ruf, tetapi bukan Abu Dawud At-Toyalisi. Ada dua imam pemilik kitab Sunan, walaupun yang satu lebih cenderung dikatakan musnad, tetapi dua-duanya namanya Abu Daud. Satunya As-Sijistani, satunya At-Toyalisi. Kita harus bisa membedakan mana sunan yang arba'ah. Sunan yang arba'ah itu Sunan As-Sijistani, yaitu Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnu Ash'ash As-Sijistani. Itulah kitab Sunan yang empat. Adapun Imam Abu Dawud At-Toyalisi tidak masuk dalam Sunan yang empat, atau kitab beliau tidak masuk dalam sunan yang empat, dan sunan beliau juga terkadang disebut dengan musnad. Jadi kalau dikatakan Sunan Abu Dawud, yaitu As-Sijistani. As-Sijistani. Bukan At-Toyalisi. Jelas anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu. Sengaja diurai keterangan ini karena khawatir di tempat-tempat yang lain kita lewati dalam keadaan kita tidak paham. Kemudian Sunan At-Tirmidzi. Sunan Tirmidzi hanya satu, Sunan Tirmidzi. Demikian Sunan Ibnu Majah, hanya satu, yaitu Sunan Ibnu Majah. Inilah kitab As-Sittah atau Kutubus Sittah. Di sana ada kitab Musnad Ahmad. Di sana ada kitab Muwatta Malik. Di sana ada kitab Musnad Asy-Syafi'i dan yang lainnya dari Al-Masanid dari kitab-kitab musnad, dari kitab al-ma'ajim, kitab-kitab mu'jam, dari kitab al-mustakhraj, kitab yang lainnya, tetapi itu bukan kutubus sittah. Bukan kutubu as-sittah. Yang sittah, yang menjadi umdah pegangan kaum muslimin, adalah kitab-kitab tadi, walaupun kitab-kitab yang disebutkan, musnad, muwatta', ada beberapa muwatta', termasuk muwatta' Malik yang paling pertama. Ada kitab mu'jam, ada kitab mustakhrat, ada kitab musannafat, dan yang lainnya. Kalaupun semuanya menjadi kitab sandaran kaum muslimin dalam mengambil keterangan agama, tapi bukan kitab yang enam. Bukan kitab induk yang enam. Walaupun menjadi sandaran juga pengambilan agama, tetapi bukan kitab yang enam. Ini pengetahuan yang pertama ketika kita melewati Walid Tirmidzi. Yang kedua, kalau disebutkan, diriwayatkan oleh lima imam, dan itu sering para ulama mengatakan demikian, diriwayatkan oleh Al-Khamsah dan Al-Hafidh. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkannya dalam kitab Bulughul Maram di sini. Maka diinginkan riwayat yang lima. Yang pertama adalah Musnad Ahmad. Musnad Ahmad. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima adalah Sunan Al-Arba'ah tadi. Adapun Bukhari dan Muslim tidak masuk dalam kitab yang lima tersebut. Jelas? Kalau dikatakan diriwayatkan oleh Al-Khamsah kitab yang lima, maka siapa yang masuk di dalamnya? Pertama, Musnad Ahmad. Pemiliknya adalah Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Baru kemudian kitab yang empat, Sunan apa tadi? An-Nasa'i. Kemudian Abu Dawud. Kemudian Naam At-Tirmidzi. Kemudian Ibnu Majah. Ini yang dikatakan lima. Jelas? Dan musnad bukan sunan. Sunan bukan musnad. Demikian jami'. Demikian mustadrak. Demikian mustakhrat. Akan ada sendiri keterangannya. Demikian mu'jam. Akan ada sendiri keterangannya. Kitab disebutkan tentunya sesuai dengan fungsinya. Musnad Imam Ahmad bukan sunan, tetapi digolongkan kitab yang menjadi sandaran kaum muslimin setelah kitab yang enam tadi. Kitab yang enam tadi. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan menjadi pemahaman dan pengetahuan. Qala rahimahullah an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kalimat radhiyallahu anhuma diinginkan kepada Abdullah dan kemudian bapaknya Umar. Abdullah dan Umar keduanya adalah sahabat, sehingga disebutkan radhiyallahu anhuma. Maka dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai Abdullah dan bapaknya, siapa yang memanfaatkan atau mencari mendapatkan kemanfaatan satu harta, atau dia mendapatkan kemanfaatan satu harta, harta tersebut tidak ada zakatnya sampai harta tersebut telah berjalan setahun atau telah mendapatkan masa haulnya. Harta di sisi kaum muslimin mereka mendapatkan kemanfaatan nikmat dan maslahat dari harta tersebut. Namun harta tersebut tidak lepas dan bebas melainkan harta tersebut memiliki tanggungan zakat selama telah mencukupi masa atau kadar dan masanya. Kadar dan masanya. Dan harta yang dimiliki oleh seorang ada yang sifatnya tsamaniyah, yaitu memiliki nilai harga dari mata uang ataupun yang sejenisnya. Demikian ada yang sifatnya mawashi, yaitu peternakan, hewan-hewan ternak yang dimiliki. Demikian ada yang sifatnya perladangan dari hasil ladang. Dari apa yang mereka bercocok tanam dengannya dan kemudian dijual. Dari harta kaum muslimin tersebut berkaitan dengan ahkamuz zakat, maka sebagaimana telah lewat majelis kita sebelumnya, bahwa dari harta tersebut ada yang telah disebutkan oleh syariat dikeluarkan zakatnya, ada yang tidak disebutkan dengan nas secara khusus dikeluarkan zakatnya. Tetapi para ulama, mereka menganalogikan dari harta yang tidak disebutkan dengan nas secara pasti, diserupakan dengan apa yang telah disebutkan dengan nas secara pasti. Kalaupun yang lain tetap menganggap yang dikeluarkan hanya yang disebutkan dengan nas secara pasti, namun sebagai bentuk kesimpulan dari itu semua, bahwa harta itu memiliki kewajiban zakat. Harta itu memiliki kewajiban zakat. Di luar perselisihan apakah harta yang dengan pasti disebutkan dengan nas ataupun yang tidak dan diperselisihkan hukumnya, sehingga secara umum harta dalam pandangan syariat apabila telah mencukupi kadar dan masanya dikeluarkan zakatnya. Kemudian kembali dengan hadis, man istafada malan, siapa yang mendapatkan kemanfaatan atau memperoleh kemanfaatan dari satu harta, tidak ada zakat padanya sampai berjalan haulnya. Yang masuk dari harta yang berjalan haulnya adalah dari barang-barang berharga. Emas, perak, yang itu dengan tegas disebutkan oleh nas. Demikian mata uang yang disepakati dikategorikan seperti emas dan perak di zaman ini. Kemudian hewan ternak, unta, sapi dan kambing yang disebutkan oleh nas, yang telah kita lewati keterangan-keterangan itu tentunya sebelumnya, dikeluarkan zakatnya dengan hadis ini, apabila telah melewati haulnya atau telah datang haulnya, yaitu masa berjalannya setahun harta tersebut. Sementara harta yang disebutkan dengan nas, yaitu dari harta hasil pertanian, perladangan, dikeluarkan zakatnya apabila telah dipanen. Apabila telah dipanen. Dan pemanenan bisa jadi setahun 3 kali, atau setahun 2 kali, ataupun setahun sekali. Sehingga tidak ada perhitungan haul padanya, kecuali setelah dipanen. Dan yang disebutkan dengan nas, yaitu kurma yang dimaksud kurma adalah kurma yang telah mengering, yang berwarna kecoklatan, yang menjadi makanan kaum muslimin, bukan yang rutab yang belum menjadi kurma. Kemudian zabib, kismis, yaitu anggur yang kering, bukan anggur yang basah, yang masih berbentuk buah, tetapi anggur yang kering. Yang berwarna kecoklatan dan kehitaman, ataupun ada yang mendekati warna kehijauan, sebagaimana kismis yang berwarna kehijau-hijauan. Bukan buah anggur. Kemudian dari gandum, dari 2 jenis gandum ini yang disebutkan dengan nas. Adapun yang tidak disebutkan dengan nas, tadi sudah kita katakan ulama berselisih pandang. Namun secara umum kajian kita dengan hadis ini, kalau harta itu telah diambil kemanfaatannya, tidak keluar zakatnya apabila belum mencukupi haulnya. Tetapi keluar zakatnya apabila telah mencukupi atau telah datang masa haulnya. Namun, jangan kita lupakan pembahasan kita sebelumnya, bahwa dari setiap harta memiliki nisab. sehingga apabila telah datang haulnya, harta tersebut dikeluarkan ketika telah cukup nisabnya. Adapun apabila tidak mencukupi nisabnya, tidak mencukupi kadarnya, walaupun telah lewat dan telah datang haul, berjalan waktu setahun, itu namanya haul, maka tidak dikeluarkan zakat harta tersebut kala tidak cukup nisabnya. Tetapi apabila cukup nisabnya, maka dikeluarkan harta tersebut idza hala alaihi al haul. Barulah menepati makna, tepat dengan makna, harta itu telah diambil manfaatnya, telah didapatkan pemanfaatannya. Man istafada malan, adapun apabila tidak cukup nisabnya, walaupun telah lewat haul, harta itu tidak dikeluarkan zakatnya, karena harta tidak dikeluarkan zakatnya apabila tidak cukup nisabnya, kadarnya. Dan masalah kadar sudah disebutkan, kadar sapi berapa, kadar onta berapa, kapan dikeluarkan zakatnya, kadar sapi, kadar kambing, emas, perak, dan uang yang disejajarkan dengan emas dan perak sudah kita dapatkan keterangannya. Tinggal tersisa bagi kita tanaman. Nanti akan datang tanaman, yaitu pertama buahan dan kedua biji, atau yang dikatakan bijian. Tadi telah disebutkan dua yang disebutkan nas, buah dari apa? Dari kurma dan zabib, kismis, dan dari bijian, dari dua jenis gandum. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian apabila lewat setahun, tadi sudah disebutkan tidak masuk padanya tanaman, karena tanaman dikeluarkan zakatnya apabila cukup kadar nisabnya. Apabila tanaman tersebut dipanen, sementara panenan tidak setahun sekali, tetapi panenan bahkan ada yang setahun tiga kali, ada yang setahun dua kali. Walaupun pada keumuman setahun sekali, tetapi ada panenan seperti itu, sehingga ketika setelah panen dan cukup kadar nisabnya dikeluarkan zakatnya. Nanti akan datang perhitungannya tersendiri. Namun yang dikatakan selainnya dari harta yang tadi berharga, yang dinilai dengan nilai, kemudian hewan ternak, apabila berlalu haul dikeluarkan apa? Zakatnya, apabila telah cukup apanya? Nisabnya. Di sini ada masalah dari beberapa masalah yang berkaitan dengan hadis tentunya, tapi di sini ada satu masalah. Apabila telah lewat haulnya, dikeluarkan zakatnya dengan keterangan hadis ini. Tetapi bagaimana harta yang belum lewat haulnya dikeluarkan zakatnya. Apakah boleh atau tidak? Saya punya perak. Nisab perak, saya ingatkan kembali atau kita ingatkan kembali bersama-sama. Nisab perak 595. Berapa? Gram perak. Coba yang memiliki alat handphone, harga perak pasaran sekarang berapa? Gram kita memiliki perak. Yang seharusnya dengan nisab ini dikeluarkan zakatnya apabila telah berjalan setahun. Idza hala 'alaihil haul. Jelas? Ini tanggal berapa Syawal? Lagi 3 hari selesai Syawal kayaknya. Iya. 27 Syawal kita memiliki kadar perak 595 gram. Yang dengan itu keluarlah zakat perak nantinya 2,5%. 2,5%. Pada waktu berjalan 1 tahun. Maka keluarnya tanggal 27 Syawal tahun depan. 27 Syawal tahun depan. Namun, seharusnya demikian kan? Kadarnya cukup 595 berapa? Gram. Dikeluarkan 2,5% tahun depan tanggal 27 Syawal. Diperhatikan bentuk masalah ini atau gambaran masalah ini. Suratul masalah. Ternyata tentunya sebelum masuk Syawal masuk bulan Ramadan, iya kan? Ramadan dulu baru apa? Syawal. Kita punya kadar nisab untuk tahun ini bulan Syawal tanggal 27 berapa? 595 gram. Berapa 1 gram? Ada yang dapat? Berapa? 14.000 1 gram. Kali 595. 14.000 kali 900 apa 595. Berapa? 8.330 rupiah. 8.330 rupiah kita punya sekarang. Jelas? Maka apabila nanti datang haulnya yaitu tanggal 27 Syawal tahun datang, bukan haulnya tahun Masehi. Haulnya adalah tahun Hijriah, tidak boleh pakai tahun Masehi. Pertama, tahun Masehi itu tidak tepat. Kedua, tahun Masehi itu bukan tahunnya kaum muslimin, tapi tahunnya orang-orang kafir. Mereka berpegang dengan tahun yang tepat. Tahun apa itu? Hijriah. Dan itu adalah tahun mereka. Yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Disebutkan pula lewat hadis Rasulullah. Tahun Hijriah. Walaupun penetapan tahun Hijriah nanti baru ditetapkan secara urutan, secara jelas oleh siapa? Oleh Umar ibn al-Khattab. Tetapi sudah disebutkan seperti bulan-bulan haram, seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah, dari Syaban, dari Syawal, itu kan penyebutannya ada. Tetapi nanti diaturnya, disusunnya sesuai dengan apa yang datang dari Nas oleh Umar, maka dikatakan penyusunan kalender Hijriah di tahunnya siapa? Di zamannya siapa? Umar. Terhitung mulai tanggal Hijriah Nabi atau hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hitungnya nanti zakat haulnya tahun depan 27 Syawal sekarang, maka nanti dikeluarkan 27 Syawal tahun datang. Tadi jumlahnya 8.330, keluarnya 2,5 berapa? 2,5%. 2,5% dari 8.330, tolong dihitung kalau bisa. 208.000. 208.000 rupiah. 208.000 rupiah. 200.000 ya. 208.000 rupiah ya. Itu yang akan dikeluarkan nantinya di tanggal 27 Syawal tahun datang. Jelas? Kita belum mengadakan perhitungan yang lain, masih contoh modelnya seperti ini. Tetapi sebelum masuk Syawal, masuk Ramadan kan? Ramadan kita melihat Masya Allah banyak fakir miskin butuh apa? Butuh sedekah, butuh infak, butuh harta. Kita nanti bulan Syawal tanggal 27 Syawal. Keluarnya tanggal 27 Syawal itu adalah pengeluaran yang wajib. Karena kita sudah punya nisab. Nisab itu tidak berkurang dan tidak hancur, tidak rugi, tidak berkurang. Kita keluarkan 200 tadi berapa? 208.000 rupiah. Tetapi bulan Ramadan masuk, kita terpanggil kalbunya melihat fakir miskin, fuqara, melihat orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya kita ingat perak kita ada zakatnya 200 berapa? 200.000, 8.000. Apakah boleh dikeluarkan atau tidak? Maka ulama berselisih pandang. Namun yang benar di sisi jumhur ulama, kebanyakan para ulama, karena adanya hajat dan kebutuhan boleh disegerakan. Jadi Ramadan bisa kita keluarkan. Ramadan bisa keluar, kita keluarkan. Artinya ketika dikeluarkan, selesailah kewajiban zakat tersebut. Jelas? Tetapi kalaupun kita tidak keluarkan, kita menunggu tanggal 27 Syawal, tidak ada dosa bagi kita. Karena itulah yang wajib. Ini yang dibolehkan, arti kata lain, ini sunnah hukumnya. Di sisi ulama yang lain tidak boleh, harus menunggu yang wajib. Karena masalah fakir miskin, nanti itu urusannya siapa? Urusannya Baitul Mal. Urusannya siapa? Baitul Mal. Jelas? Jelas bentuk masalahnya, gambaran masalahnya? Kalau hartanya cuma tadi 8 juta berapa? 330. Hartanya cuma misalnya kurang daripada itu. Kurang daripada itu. Maka kita sudah sebutkan dahulu, kurang daripada itu, kurang nisabnya, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Walaupun berjalan haul, 27 Syawal ini dia punya perak misalnya sekedar 500 gram, tidak keluar zakatnya sampai 27 Syawal nanti. Tidak akan keluar zakatnya. Karena tidak cukup nisabnya. Walaupun berjalan haul. Jelas? Keluarnya nanti apabila cukup nisabnya dan ketemu haulnya, itu yang wajib. Dan tadi satu masalah yang kita keluarkan, boleh dia mengeluarkan zakatnya sebelum waktu wajibnya karena adanya hajat, adanya kebutuhan, suatu yang dipandang penting, boleh dia keluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ketika hartanya 595 gram bertambah jadi 700. 595 jadi 700. Berarti ada kelebihan dari nisab 100 berapa? 100 1 ya. 105 ini hitungannya bagaimana? Hitungannya dimasukkan ke 595. Sehingga 700 dari pertama 595 di bulan kedua jadi 700 sampai masa haulnya dikeluarkan hartanya 2,5% di tahun kewajibannya tersebut. Di haulnya. Jelas? Tapi kalau tidak cukup 500 tadi, tahun berikutnya tidak cukup 500, masih tetap seperti itu sampai terakhir, tidak keluar harta. Tidak keluar harta zakatnya. Mungkin ini untuk sementara, karena telah masuk waktu duhur, kita selesaikan keterangan kita pada pertemuan mendatang. Dan dikatakan oleh beliau terakhir di sini, dikatakan ar-raji waqfuhu, yang benar hukumnya, hadis ini mauquf. Mauquf, dan hadis mauquf tentunya bukan hadis yang marfu, disandarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi mauquf, dikatakan mauquf karena sampai pada sahabat saja. Sampai pada sahabat saja. Di sini sampai pada Abdullah ibn Umar saja. Tetapi walaupun hadis ini mauquf, mencocoki nas yang umum. Mencocoki nas yang umum. Sehingga ini menguatkan nas secara umum bahwa hadis dikeluar, bahwa zakat dikeluarkan apabila hala alaihil haul atau hala alaihal haul, kemudian tadi sudah kita tambahkan apabila nisab atau kadarnya cukup. Kalau tidak cukup, tidak keluar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan menjadi penjelasan yang baik dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.